sama sekali. Jadi ahli sedekah baru dia hebat. Orang berilmu tinggi, bergelar panjang, itu biasa saja, tidak ada apa-apanya. Tapi ilmunya manfaat, baru luar biasa.